Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Ma hiya da'watur rusul? Ma hiya da'watu rusul? Naam. Naam. Al-amru bi at-tauhid wa an-nahy 'anil-syirk. Al-amru bi ibadatillahi wahda wa ijtinab ibadat at-taghut. Ini dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ma makna taghut secara bahasa? Naam. Naam. Artinya apa? Melampaui. Nah, tajawuz al-had, tagal ma', air yang tagha, bermakna yang naik melebihi daripada batas kewajaran. Nah, ikhwah, jendela ini tolong dibuka. Satu di antara antum, dua jendela belakangnya tolong dibuka. Agak panas hari ini, masya Allah. Nah. Ada yang sholat? Nah, jazakumullah khair. Kita masih menyisakan kata terakhir dari definisi yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengenai makna tauhid. Beliau berkata, "Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu," segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas. Dengan apa? Tiga hal. Yang pertama, min ma'budin, disembah selain Allah, berarti dia telah melampaui batas karena memberikan ibadah kepada yang bukan haknya. Au matbu'in, atau orang yang diikuti selain Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti Nabi SAW, maka ini melampaui batas. Kemudian yang ketiga, au muta, dipatuhi, ditaati. At-ta'ah ikhwani hafizakumullah innama hiya lillahi walir rasul. Ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dalam surat An-Nisa ayat 59 yang sudah antum hafal, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan yang memimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian terjadi perselisihan, perbedaan, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang dijadikan sebagai patokan hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir, maka ikhwani afidhakumullah, laisa li ahadin an yusharikallahu fit tahlili wat tahrim. Maka enggak berhak siapapun untuk menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penghalalan dan pengharaman. Enggak boleh kita menaati manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti dia akan menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Nah, maka tidak berhak bagi siapapun untuk menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara at-tahlil wat-tahrim. Oleh sebab itu, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang merubah-rubah agama, mengobok-obok syariat Islam, yang hak dikatakan batil, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka dihukumi kafir. Man baddala dinahu faqtuluh. Yang merubah agama, bunuhlah dia. Karena dia seolah-olah menyamai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membuat aturan, di dalam membuat syariat. Di antara salah satu contohnya ikhwani afidhakumullah, ahlul jahiliyah. Ya. Ahlul jahiliyah itu mereka menganggap bahwasanya al-maitah, bangkai itu halal. Hujahnya mereka apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Ada unta mungkin tiba-tiba jatuh di tengah-tengah padang pasir karena kehausan. Kemudian mati. Dalam keadaan seperti itu menjadi apa ini? Bangkai. Mereka berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Berarti boleh untuk dimakan. Bahkan lebih baik daripada sembelihan manusia. Kalau ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Kalau sembelihan siapa yang mematikan? Manusia. Mereka mengedepankan apa? Logika, walaupun logikanya keliru. Ya, sesuai dengan dalil. Ini ahlul jahiliyah. Sehingga mereka memakan bangkai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala patahkan keyakinan ini. وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala bantah. Jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Innahu lafisq, ini merupakan apa? Kefasikan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Syaitan itu terus mewahyukan kepada para teman-temannya supaya terjadi apa? Perdebatan, permusuhan. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taati dengan apa? Ketaatan kepada syaitan, maka kalian dihukumi sebagai orang musyrik. Maka kita tidak diperbolehkan ikhwani afidhakumullah syirku ta'ah, terjatuh di dalam kesyirikan dari sisi ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penghalalan dan pengharaman. Ini merupakan makna taghut secara istilah syar'i yang melampaui batas apa yang dilakukan oleh umat manusia, baik dari sisi sembahan, kemudian yang diikuti, kemudian yang ditaati dan dipatuhi. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah menyebutkan makna daripada taghut, qala rahimahullah, wa tawaghitu kathiratun. Tauhud-tauhud ini banyak. banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak bentuknya, banyak contohnya, banyak permisalannya. Wa ru'usuhum khamsatun, dan dedengkot tauhid ini ada lima. Wa ru'usuhum khamsah, tokoh-tokohnya tauhid ini ada lima. Pemimpinnya para tauhid ini lima golongan. Yang pertama kata beliau iblis. Maka iblis merupakan ra'sut tawaghit, kepalanya tauhid. Sesuai dengan definisi yang sudah berlalu. Apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim? Yang melampaui batas dalam tiga hal. Yang pertama apa? Berubah sesembahan. Iblis disembah. Kemudian yang kedua, dari sisi apa? Pengikut, iblis diikuti. Kemudian yang ketiga, dari sisi apa? Ketaatan. Iblis dipatuhi oleh sebagian umat manusia. Iblis ditaati. Maka dari tiga hal ini, ikhwani afidhakumullah, iblis merupakan ra'sut tawaghit, kepalanya para tauhid, dan dia ridha dengan itu. Iblis ridha dengan itu. Kenapa disebut dengan iblis, ikhwani afidhakumullah? Arti kata iblis bimakna ya'is. Ablasa bimakna ya'isa. Iblis itu artinya putus asa. Diambil dari kata-kata ablasa, yang sudah patah. Maka kenapa kok iblis disebut dengan iblis? Li'annahu ya'isa min rahmatillah. Dia sudah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab berkata ablasa fulanun. Fulan itu ablas. Ambil dari kata-kata ini iblis. Maksudnya apa? Sakata min syiddatil khauf. Kata-kata ablas. Dia diam saking takutnya. Maksudnya apa? Putus asa, enggak bisa berbuat apa-apa. Ini asal katanya apa? Iblis. Diambil dari lafaz ablasa, bimana putus asa. Sudah patah. Dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi lafaz ini, ikhwani afidhakumullah, secara etimologi bahasa Arab pun juga dipakai dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 12. Wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun. Wa yawma taqumu sa'atu, ketika terjadi hari kiamat, yublis. Diambil dari kata-kata ini, ablasa yublisu. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, mereka terdiam putus asa. Ini asal kata apa? Iblis. Al-ya'is. Yang terpatah, yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya iblis? Jin. Syaitan. Sudah pernah ya? Ahmad. Apa perbedaannya? Apa lagi? Umam. Apa perbedaannya iblis? Nekhwa. Zalman. Kalau jin. Abu Zalman pakai kode makhluk Allah yang kalau syaitan nampak sifatnya siapa? Ahsan. Nah, ahsan. Jin ikhwani afidhakumullah sama dengan manusia sebetulnya. Dalam dua hal. Persamaan jin dan manusia dalam dua hal. Yang pertama, sama-sama punya apa dan apa? Sama-sama punya akal dan nafsu. Jin punya akal, jin punya nafsu. Begitu juga manusia, punya akal dan punya nafsu. Nah, persamaan yang kedua, sama-sama mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Begitu juga manusia mendapatkan beban perintah dan juga larangan syariat. Sama-sama mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Sehingga perintah Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk dilakukan oleh dua makhluk ini. Sebagaimana larangan Allah subhanahu wa ta'ala pun juga ditinggalkan oleh jin dan juga ditinggalkan oleh manusia. Nah, perbedaannya ikhwani afidhakumullah yang paling mendasar juga sama dua juga. Antara jin dan manusia. Yang pertama dari sisi penciptaan. Manusia dari tanah, jin dari apa? Kobaran api. Ini perbedaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya, "Wa khuliqal jan min marijim min nar." Dan diciptakan jin dari nyalanya api, kobarnya api. Panasnya api. Nah, dari sisi apa? Penciptaan. Kemudian yang kedua, fisiknya yang bisa dilihat dan tidak bisa. Ini perbedaan yang kedua. Nah, jin melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Ini perbedaan. Oleh sebab itu dalam surat Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythula tarawnahum. Mereka dan para pengikutnya bisa melihat kalian dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka. Enggak ada manusia bisa melihat jin. Nah, Al-Quran yang berbicara. Maka dari keterangan inilah disebut dengan jin yang maknanya adalah al-ijtinan, diambil dari al-ijtinan bimakna al-istitar. Jin dalam bahasa Arab artinya tersembunyi. Diambil dari lafaz bahasa Arab ijtinan bimakna al-istitar, yang tertutup, enggak bisa kelihatan. Oleh sebab itu makhluk yang ada di perut ibu disebut apa? Janin. Mirip dengan lafaz apa? Jin, janin. Jim dan nun. Tersembunyi, terselubung. Nah, ini apa? Jin. Berarti ikhwani afidhakumullah, dari penjelasan kita tadi, jin sama-sama mendapatkan beban syariat. Maka di sana jin yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut jin apa? Jin muslim. Yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan jin kafir. Begitu pula di sana ada jin khair, baik. Di sana pula ada juga jin syar, jahat. Jin yang jelek, suka mengganggu. Di sana ada jin dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Di sana juga ada jin dari kalangan pengikut golongan-golongan yang sesat dan seterusnya. Nah, ini jin. Yang kedua syaitan, bahasa kita setan. Untuk memahami setan, ikhwani afidhakumullah, pegang satu prinsip. Jin itu makhluk, setan itu sifat. Jin itu makhluk, setan ini apa? Sifat. Karena sifat, ikhwani afidhakumullah, berarti melekat kepada makhluk. Bukan berdiri sendiri. Fahim tum? Karena ini merupakan sifat, bukan independen. Bukan secara menyendiri. Mereka melekat. Sifat ini melekat kepada makhluk. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, syaitan merupakan sifat untuk menyebutkan kepada makhluk yang jahat, kepada makhluk yang suka membelot, kepada makhluk yang tidak taat, kepada makhluk yang suka maksiat, kepada makhluk yang demennya melawan aturan dan lain-lain. Ini syaitan. Sifat yang jelek, sifat yang jahat. Oleh sebab itu mereka mengatakan asyaitan yutlak ala kulli adin mutamarridin. Syaitan itu disebut bagi orang-orang yang suka membangkang dan menantang. Sebutkan oleh para ulama ini sifat yutlak ala kulli adin mutamarridin, disebut untuk makhluk yang suka membangkang dan menantang, ini syaitan. Pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwasanya syaitan diambil dari kata-kata syatuna bimakna ba'uda. Syaitan diambil dari kata-kata syatuna, artinya ba'uda, yang jauh. Maksudnya apa? Ba'uda anil haq, jauh dari kebenaran. Maka dari penjelasan ini, ikhwani afidhakumullah, syaitan merupakan sifat yang melekat pada makhluk, baik itu jin, begitu pula apa? Manusia. Oleh sebab itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas, suka memberikan waswas kepada umat manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin, begitu pula dari kalangan manusia. Oleh sebab itu disebutkan, ikhwani afidhakumullah, syaitanul jin wa syaitan madha? Al-ins. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan apa? Manusia. Sekali lagi, syaitan ini apa? Si? Sifat. Yang tersembunyi berarti dari kalangan jin yang jahat, jin yang membangkang, jin yang menantang, jin yang suka maksiat, jin yang tidak pernah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, yang terakhir apa? Hah? Jin, syaitan dan iblis. Apa itu iblis? Maknanya sudah kita jelaskan secara bahasa dan lain-lain. Iblis ini gembongnya para pembangkang dari kalangan jin. Ini iblis. Apa itu iblis? Gembongnya. Para pembangkang dari kalangan apa? Jin. Nah, berarti iblis dari jin. Berarti iblis sama dengan jin. Bagian daripada jin. Dalilnya apa? Yang antum baca pada setiap hari Jumat. Surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ketika kami ucapkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud kecuali iblis. Kana minal jin, mereka dari kalangan jin. Dia adalah jin. Fafasaqa an amri rabbihi. Mereka fasik. Mereka ini membangkang dari perintah Rabbnya. Ini iblis gembongnya para pembangkang dari kalangan jin. Iblis punya keturunan. Sebagaimana jin juga punya apa? Begitu pula jin juga punya keturunan. Ini perbedaan antara syaitan, iblis dan jin. Kita kembali ke kitab. Wattawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Tagut itu banyak, dedengkotnya, tokohnya, panglimanya, pemimpinnya ada lima. Yang pertama iblis, la'anahullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala laknat mereka. Nah, makna la'nah bimakna atart wal-ib'ad, dijauhkan. Min rahmatillah, mereka diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya karena tidak mau bersujud kepada Adam, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sombong, congkak, takabur. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Kias batil, pengkiasan yang keliru. Dia menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah dan tanah lebih buruk daripada api. Nah, ini pengkiasan yang salah. Nah, maka iblis dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu masdar asyar, sumber dari berbagai macam kejelekan. Nah, kemudian yang kedua, wa mana'ubida, yang disembah, wa huwa radhin, dan dia ridha. Kata-kata dan dia ridha ini, ikhwani hafizakumullah, qaidun muhim, tambahan yang sangat penting. Nah, karena kenapa ikhwani afidhakumullah, di sana ada kuburan-kuburan yang disembah. Yang punya makam itu sebetulnya orang apa? Orang-orang baik. Sebetulnya mereka enggak ridho dirinya disembah. Maka tambahan ini penting. Kalau cuma dimutlakkan ikhwani afidhakumullah, man ubidah, segala yang disembah, makanya ada kurangnya, tak komplit. Maka disebutkan oleh Syekh rahimahullah, man ubida wa huwa radhin, orang yang disembah dan dia ridha dengan sesembahan tersebut. Maka orang yang disembah ketika dia tidak ridha, enggak termasuk apa? Hah? Enggak termasuk tahu. Seperti? Hah? Nabi Isa alaihi salam. Seperti? ibunya. Mereka menyembah Maryam bintu Imran, mereka menyembah Isa. Dikatakan Isa ibnullah, dikatakan Isa Allah, dikatakan Isa satu dari tiga trinitas. Begitu pula apa? Uzair, rajulun saleh. Tapi dia apa? Disembah oleh kaum Yahud. Maka Nabi Isa enggak ridha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 116. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, ambillah aku dan ibuku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Jadikan aku dan ibuku Tuhan kalian. Maka Isa mengatakan, qala subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak patut bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak hak, yang tidak pantas, yang tidak patut. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalau aku mengatakan itu, engkau pasti mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nabi Isa membantah. Nabi Isa enggak ridho diibadahi. Bahkan akan datang kelak di akhir zaman memerangi mereka, menghancurkan salib, membunuh Yahud wa Nasara. Enggak ada lagi kecuali Muslim. Enggak ada pilihan kecuali Islam. Enggak ada pilihan kecuali la ilaha illallah. Enggak ada pilihan kecuali kalimat tauhid dan syahadat. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. An'budullaha rabbi wa rabbakum. Diucapkan kepada Bani Israel, kepada umatnya Nabi Isa, agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Rabbi dan Rabb kamu. Maka yang disembah dan dia enggak ridha tidak dianggap sebagai apa? Tagut. Ini nabi. Kalau dari kalangan kaum muslimin siapa? Solawat juga disampaikan kepadanya. Begitu juga wirid-wirid dipersembahkan kepada orang ini. Bahkan kuburannya ditawafi. Siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau enggak ridho ikhwani hafizakumullah. Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Abu Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah, Syekhun Salafi. Alim min ulama'i sunnah. Abdul Qadir Al-Jailani Salafiyun fil aqidah على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل في جميع قضايا العقدية. Beliau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam segala perkara akidah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Salafi akidah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kuburiyun. Bahkan mazhabnya saja bukan Syafi'i. Apa mazhabnya Abdul Qadir Al-Jailani? Hambali. Bahkan beliau punya kitab yang berjudul Al-Ghunyah fi mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad, Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. Beliau merupakan gurunya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang disebut sebagai Syekhul Hanabilah. Rujukannya mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Siapa gurunya Ibnu Qudamah? Abdul Qadir al-Jailani. Begitu pula gurunya Al-Hafidz As-Sam'ani. Begitu pula gurunya Al-Hafidz Abdul Ghani. Murid-muridnya beliau para ulama. Sehingga mereka memuji. Tak tanggung-tanggung kaliber para ulama-ulama terdahulu yang dikenal sampai zaman ini. Disebutkan oleh Al-Hafidz As-Sam'ani rahimahullah bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani Imamul Hanabilah. Disifati sebagai Imamul Hanabilah. Imamnya pengikut mazhabnya Imam Ahmad. Imamul Hanabilah. Begitu pula dipuji oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dengan sebutan min sadatil masyayikh. Termasuk syekh yang tinggi, syekh yang baik, syekh kibar. Begitu pula dipuji oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya As-Siyar dengan sebutan Syekhul Islam. Abdul Qadir Al-Jailan Syekhul Islam. Begitu pula Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak sekali menukilkan ucapan Abdul Qadir Al-Jailani dan mensifati beliau dengan ucapan a'zamul masyayikh amran biiltizami syara', merupakan syekh yang betul-betul kokoh memerintahkan untuk berpegang teguh dengan syariat. Syariat yang kafah, syariat yang suci, syariat yang bersih. Dicapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syekh yang betul-betul gigih dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dipuji pula oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima Al-Juyus Al-Islamiyah. Pujian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Gak ridho dia dengan apa yang dilakukan oleh kaum tasawuf. Mereka menisbatkan kepada orang ini iftiraat, berbagai macam kedustaan demi kedustaan, wal kadzibat, kebohongan demi kebohongan disematkan kepada beliau. Dan beliau berlepas diri dari ucapan-ucapan mereka. Dikatakan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani mutasarrif fil kaun, yang mengatur alam semesta. Dikatakan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani an-na'ib anillah, wakilnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dikatakan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani ghiyathul mughithin, pemberi pertolongan bagi orang-orang yang ditimpa musibah dalam dan dalam keadaan gawat darurat. Sehingga mereka meminta apa? Ya Abdul Qadir, bukan meminta ya Rabb. Wa annahu yamshi 'ala al-hawa, Abdul Qadir Al-Jailani jalannya di atas angin. Di atas apa? Enggak di tanah. Jalannya di udara. Wiro sableng. Ini berbagai macam apa? Kedustaan, iftiraat, wal kadzibat. Bahkan apa ikhwani afidhakumullah, sampai dibentuk firqah, sekte yang bernama apa? Al-Qadiriyah. Salah satu sempalan sekte sufi Al-Qadiriyah nisbah kepada Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Qadiriyah. Di antara keyakinan mereka apa ikhwani afidhakumullah? Man kadzaba ismahu fil kafan la yamassuhu an-nar. Barang siapa yang menulis nama Abdul Qadir Al-Jailani di kafannya, di kain jenazah, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Munkar nakir lewat. Firqah ini Al-Qadiri. Dan beliau berlepas diri. Bukan keyakinannya. beliau enggak akan ridha. Ini disebutkan kepada beliau sekte dan apa sempalan ini ikhwani afidhakumullah. Dan firqah Al-Qadiriyah ini paling banyak di mana? Turki, Syria, dan sebagian utara Afrika seperti Mali, kemudian Nigeria. Ini banyak sekte apa? Al-Qadiri yang paling banyak di Syria dan Turki. Cara tata sholat mereka, zikirnya mereka aneh. Padahal ikhwani afidhakumullah, Abdul Qadir Al-Jailani apa? Syekhun Salafi. Sehingga mereka apa? Yang mengikuti firqah ini ikhwani afidhakumullah, mendatangi kuburannya, tawaf di sana. Kuburannya ada tiga. Kuburannya ada tiga. Di Jazair ada. Kemudian di Maghrib, Maroko ada. Kemudian di Irak. Satu orang, tiga makam. Padahal yang benar ikhwani afidhakumullah, bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani meninggal di madrasahnya beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir, beliau wafat di Baghdad. Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi disebutkan kepada kota itu. Enggak disebutkan dalam sejarah kemudian kuburan beliau dipindah ke Jazair wala ke Maroko. Dan di antara kelebihan beliau ikhwani afidhakumullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, punya anak 49. Wulidalahu tis'aw arba'una waladan, disebutkan 49 anak, 22 wanita, sisanya pria. 22 wanita, sisanya pria. Wallahu a'lam, enggak tahu dari berapa istri. Ilahuna walhamdulillah.